Kata pengarang rahimahullah ta'ala, soal betapa kiranya dapat yang khawas daripada manusia melihat akan jin di dalam dunia, padahal Allah ta'ala menafikan penglihat manusia akan jin di dalam dunia dengan tiada istisna, tiada kecuali. Istisna ni buat pengecualian. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Artinya bahawasanya melihat ia jin dan segala jemaah jin akan kamu daripada sekira-kira tiada kamu melihat akan mereka itu. Apa jua makna firman Allah ta'ala ini? Jadi kita dengar kata pengarang minggu lepas, di dalam dunia ini manusia tidak dapat melihat jin melainkan orang yang khawas. Makna khawas ni yang tertentu. Makna yang tertentu ini yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpilih ini tidak ramai lah. Macam sekadar lah pelajar baik. Tak ramai. Nah, ada tiga orang. Maka jawab kata Syekh Abdul Wahab Syarani, jadi dalam Quran kata, kamu tak dapat melihat jin, mereka dapat melihat kamu. Allah Ta'ala dah buat istisna, dah buat pengecualian. Allah Ta'ala dah kata illa qatatum minkum, mereka yang khas di kalangan kamu. Dah kata gitu. Jawabnya, makna tiada kamu lihat akan mereka itu, yang ni pada rupa mereka itu yang asal, yang dijadikan Allah Ta'ala akan mereka itu atas ni, atas rupa yang asal. Adapun melihat akan mereka itu jin atau rupa yang lain daripada rupa mereka itu yang asal, seperti menyerupa mereka itu jin dengan rupa manusia, atau rupa anjing, atau rupa kucing, atau rupa ular, atau barang sebagainya, maka tiadalah tertegah mereka itu, iaitulah yang jatuh kebanyakannya. Kata Syekh Abdul Wahab Syarani dalam Jawafi, bahawa ini telah jatuh bagiku seorang daripada jin datang kepadaku membawa pertanyaan seumpama 77 pertanyaan daripada masalah tauhid, padahal menuntut ia jin daripada aku jawab pertanyaan demikian itu. Dan adalah ia jin yang datang bawa soalan menyerupa seperti rupa anjing kuning yang bersih tubuhnya daripada aku. Dan adalah datangnya jin pada malam dan dalam masjid, hingga disingkir oleh faras masjid bahawa anjing itu hakiki juga. Jadi tukang sapu masjid ingat ke hak jaga masjid ni ingat ke anjing? No, anjing betul. Maka dibasuhlah masjid sekaliannya dengan air dan tanah. Kata Syekh Abdul Wahab Syarani, jin ni datang satu malam berjumpa aku dalam masjid atas rupa anjing warna kuning dan bersih anjing ni. Jadi orang yang jaga masjid, noja lah. Nah, noja ni tuk siap orang jaga masjid ingat anjing tu. Dan tengok anjing tubik pada masjid, ia basuh masjid. Nah, tujuh kali basuh lah, sama-sama orang kita faham. Kalau kita basuh. Nah, kalau tahu jin hilang, tak payah basuh dah lah. Nah, ia tersyabuh merupa atas rupa anjing. Dan ini disebut di dalam hadis-hadis, dan banyak berlaku pada zaman sahabat dan tabi'in dan ulama yang kemudian. Nah, atas rupa anjing, atas rupa ular paling banyak. Jadi atas rupa yang telah dia tersyabuh menyerupai itu, maka kita boleh lihat. Nah, atas rupa asal tak dilihat. Sama dengan malaikat, kita boleh tengok malaikat. Tapi kalau dia menyerupai, dia tersyabuh menjadi rupa orang, macam dalam kisah datang laki-laki mengajar Nabi hukum rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Nah, sahabat tengok dah ke laki-laki pakai tudung putih, tudung putih, jubah putih, bersih orangnya. Ya. Akhirnya Nabi kata Jibril alaihissalam datang mengajar agama kepada kamu. Jadi dapat lihat juga sahabat. Tapi rupa manusia, bukan rupa asal. Dalam sejarah banyak berlaku lah. Pada zaman Rasulullah, Siti Aisyah pernah memukul seekor ular. Ya. Tanpa menyuruh ular itu keluar. Dan Nabi marah lah. Jangan ulang lagi macam ni. Kerana bila ular masuk dalam rumah, kita suruh dia keluar dulu. ya, suruh dia keluar. Tiga kali suruh, tiga kali suruh tak boleh keluar, baru dah kata. Nah, kita tengok apa lalu. Kata lalu. Nah, kita tak sabar kata ular kan, kata lalu. Kata orang bahas lalu. Nah, pesan kawan tu, jangan tak JKK. Jangan gaduh. Jangan ular ni tiga kali cakap dengan ular. Nah, suruh dia keluar. Dia duduk buah kasing, buah gobok. Apa salah cakap? Dia nak cakap apa ni? Cakap lah. Dia nak suruh tubik. Cakap Terengganu. Dia cakap Terengganu. Tak. Bukan suruh cakap Arab. Kenapa? Dia faham. Kalau jin tu, kena dia jin. Kalau ular, tak kerti. Ular, kalau kita suruh tubik, tak kerti. Tidak kerti bahasa kita. Tak. Tidak faham. Tapi kalau jin, dia faham. Cakap Terengganu boleh, cakap Doh boleh, cakap Arab boleh, cakap putih boleh. Gedau, gedau tiga kali. Dah tubik juga. Yang tiga barulah kata, barulah hamba apa semua. Lah, gitu. Jadi Siti Aisyah ni kata selalu. Bila kata aku dah, Allah Taala nak tunjuk jadi tubuh seorang manusia, nak tunjuk mati seorang. Jin Islam. Dah mati. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia khalifah yang kelima. Nah, khalifah yang kelima. Dia berjalan pada satu kebun dan berjumpa dengan ular. Ular besar. Ular ni dia kata dia dialah yang termasuk dalam rombongan jin yang pergi dengar Nabi Muhammad SAW baca Quran. Yang kata datang satu kumpulan jin mendengar Quran yang dibaca oleh Rasulullah, ayat tu. Ular ni ni hak dengan pisang. Ramai lagi dengar jin itu masuk Islam, dengar ayat Quran masuk Islam. Dan jadi akhir sekali ni jadi ular. Mati pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar dengar dia menangis sedih pasal jin Islam. Dia kira lah asal tapi jin. Nah, bagi dengar Nabi baca Quran masuk Islam. Nah, maknanya jin dia dengar. Maknanya pada rumah bila dia ambil bangkai ular ni tanam balik-balik. Nah, baru dia meneruskan perjalanan sampai ke Haranah. Maknanya orang-orang bawah ahli tani, seorang presiden berhenti tanam ular. Dia kata aku kenal ular ni. Inilah ular yang jin asalnya yang dengar Nabi mengajar. Ya. Ular dan jin dengar orang mengajar. Ni ular pertama dengar orang mengajar. Tak betul pun orang ni. Jahat pada jin. Kan? Nah, tak betul ular. Maka aku jawab pertanyaan mereka itu jin dalam risalah yang tersimpan. Aku namai akan risalah Kashful Hijab Warram An Wajhi As'alatil Jan. Inilah pertanyaan perkataan Syekh Abdul Wahab Syahrani dengan ikhtisar dengan ringkas. Jadi Syekh Abdul Wahab Syahrani daripada soalan-soalan jin tentang tauhid ini dijawab dalam satu risalah. Dibuat satu risalah yang kecil. Nampak? Nama kitab ini Kashful Hijab Warram, iaitu pembukaan dinding hijab. Ha? Dan ram ni macam karat lah. Dah. Melepaskan dinding dan tabir daripada masalah-masalah jin. Nah, tajuk kita ni untuk kuat-kuat jin. Nah, jawab pak boleh. Dia boleh jawab untuk kuat jin. Nah, habis masalah jin. Al-fasl salis fi bayani syarti husul ridah wa ma yatarattabu 'alayha min al-ahkam. Al-fasl salis fi bayani syarti husul ridah wa ma yatarattabu 'alayha min al-ahkam. Fasal yang ketiga pada menyatakan syarat hasil ridah. Na'udzubillah. Masuk pula tentang kita hukum ridah dan perkara yang kait. Dan barang yang teratur atasnya atas ridah. Ridah ni murtad pada segala hukum. Cara bak murtad pula. Nah, satu fenomena yang berlaku begitu hebat akhir zaman ini. Nah, murtad. Ridah ni kata dasar dia, maknanya kembali kepada kekufuran. Orang yang ridah dipanggil murtad. Macam kata dasar bagi sembahyang, iaitu solat. Orang yang sembahyang dipanggil musalli. Perbuatan solat, orang yang buat solat dia dipanggil musalli. Simpan ini. Perbuatan tu ridah. Pelaku perbuatan murtad, orang yang ridah. Faham? Mana kembali kepada kekufuran. Atau ridah kembali, tapi pada makna yang kita kendaki, kembali kepada kufur, kepada kafir. Ketahui olehmu hai talib, hei orang yang belajar, orang yang menuntut, orang yang nak kepada ilmu agama. Belajar ni wajib ni. Nah. Belajar ni wajib. Nah. Fardu. Belajar agama ni penting-penting fardu. Talabul ilmi fardhah. Dengar orang marah. Menuntut ilmu fardu. Nah, Nabi tak kata talabul ilmi sunnah atau mustahab tak? Talabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu, belajar cari ilmu tu fardhah. Fardhah ni bukan faridah. Faridah mana tunggal. Nama orang perempuan kan? Faridah mana tunggal. Faridah dengan ba mana fardu. Apa fardu? Kalau fardu mahi fi'lihi sawabu kaza ala tarikihi iqabu. Faridah. Faridah, faridah ni maknanya benda yang kalau buat balas pada, kalau tak buat diseksa dalam api neraka. Dah. Ada juga orang kata belajar agama ni sunat. Nah, belajar agama ni sunat. Masalah. Sebab ijma' ulama kata fardu. Di antara perkara yang menyebabkan seorang itu jadi murtad, iaitu menukarkan hukum fardu yang fardu dengan ijma', ditukar hukum menjadi sunat, haram, haru atau lain. Na'udzubillah. Nah. Dalam satu kes yang terbaru, kerana menghadiri kuliah maghrib macam ni, masa terlewat pergi mesyuarat selepas daripada isyak. Kerana kuliah kita sejak jadi ditangguhkan mesyuarat ke masa yang lain. Dan yang menangguhkan mesyuarat mengatakan orang yang pergi kuliah ni lebih pentingkan yang sunat daripada yang wajib. Ha, ini na'udzubillah. Boleh mengeluarkan daripada Islam, kekal dalam api neraka. Na'udzubillah. Maknanya mengaji ni, empat maghrib ni, sunat. Mesyuarat lagi depan isyak, wajib. Jadi balik belah ke dia. Ya, pasal, tak ada ilmu. Nah, ini kalah. Dengan sebab mundur. Tak, dengan sebab mundur. Ma yalfazu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak diucapkan oleh seseorang anak Adam daripada satu perkataan tu. Kalau baca dengan nakirah, kaulin, bukan minal kaulin, min kaulin. Satu perkataan yang pendek sekali tu, illa ladaihi raqibun atid. Melainkan di kiri kanan ni sudah siap penulis-penulis yang mulia, raqib dan atid. Maka mengatakan ilmu fardu ain ni sebagai sunnah, dia telah menukarkan hukum yang wajib dengan ijma' ulama'. Nampak? Maka yang kita jelas sama-sama dalam kitab-kitab ulama', fahuwa murtad na'udzubillah. Dibimbangi jadi murtad. Baru kita belajar lah. Baru kita cakap. Nah. Jadi pegang lah. Nah. Jaga-jaga bukan nak marah. Tegur. Nah. Tak tu. Dia tak tu. Nah. Dia kata sunat. Mari dengar ni ramai-ramai ni sunat. Tak lagi tak tu. Haa, tak benda sunat. Sunat ni tak lagi tak tu. Tak penting lepas itu lagi. Mana awak gua ni? Nah, kita buat benda jangan asabiyah. Nah, jangan melampau. Nah, siapa langgar hukum, siapa meninggalkan sabda Nabi SAW. Ketahui rumah hai talib. Kita ni talib. Dia ada nama talib. Abu Talib. Nah, kerana anak dia nama Talib. Talib maknanya orang yang menuntut, orang yang mencari. Talaba, ia telebu, talban, bahwa talibun. Zakar matlubun. Utlub. Nah, la tatlub. Kalau orang ngaji ilmu, sorak. Nah. Mana hei Talib, hei orang yang mencari ilmu. Itu ya, Talib. Nah, macam kita dah ada ilmu. Dia kata benda, kamang ngaji berdoanya, dia lah. Nah, dia kamang tak tu, dia tanda ilmu benda, berdoan. Dia lah benda, jatuh tak akik. Mu main tinggi, jatuh badan lah. Nah, tu dah dia lah. Nah, dia lah benda tu tak tahu. Tak benda ni, tak murtad ni. Nah, tak murtad ni. Nah, guna jangan ambil, jangan kerai ambil. Segala amalan. Nah, kalau tak faham bahawasanya syarat rida itu tiga perkara. Pertama aklum, akal. Ada akal lah. Bukan ada otak, otak ada belakang tapi tak guna. Ada akal maknanya dia berakal, dia boleh menggunakan akal dan akalnya tidak rosak. Kedua balik. Balik mana yang sampai. Sampai apa? Sampai umur. Pada hak bukanlah. Ketiga ikhtiar, maknanya sengaja, bukan dipaksa. Maka tiada diperoleh rida orang gila kerana ketiadaan akal, dan tiada diperoleh rida kanak-kanak kerana ketiadaan baligh. Bila dia kata syarat yang pertama kena ada akal, maka orang tak ada akal tidak rida. Walaupun dia buat perkara rida, perkara jadi kafir, tidak durta, tidak jadi kafir. Pasal dia orang gila. Tidak ada akal ni biasanya gila. Tak? Gila. Ataupun hilang ingatan. Tu pandai nak amu. Gila. Gila tu. Kalau sikit-sikit dia panggil sakit jiwa. Psychiatric. Tak? Nak beranak dia tu. Lupa. Lupa ni anak sedara gila. Waktu baru kan? Dia rasa lupa kan? Anak sedara gila. Barang-barang adik cakap. Tidak dikira. Tidak dikira. Adik beradik gila. Sembuh dah daripada lupa ucap kalimah kupur tapi. Adik gila. Orang yang pensan. Tak ada akal. Maknanya orang yang tidak wajib sembahyang. Orang gila. Tak wajib sembahyang dah. Maka tidak tapi. Orang gila pakai rata salib sekor. Nah, pakai piak. Rebuk dia orang gila. Nah, awak buat apa dia? Dia tuak gila, kita gila. Nah, dia tak ada buk dia. Dia. Maknanya, kalau naik bas tak kena tambah. Faham tu. Nah, dia gila. Tak ada otak. Tak guna otak. Orang gila masuk syurga. Dengan main. Nah, awak gila kotak tahu benda. Tak semayang, bedak aurat, lanjang, lupa orang ramai. Nah, masuk syurga. Allah Ta'ala tak zalim. Kerana itu Allah Ta'ala tidak masukkan orang gila dalam api neraka. Dia tak semayang, dia tak ngaji, dia tak dengar. Dia tak wajib atas dia. Nah, dia wajib mari dengar surat. Orang gila kan? Tak kalau wajib atas dia kena mari. Susah pula orang nak dengar. Kalau dia menang orang mari, seorang sudah dah. Dia yang habis. Dia terik habis takat-takat. Tak, orang 10 hari itu tak wajib. Jadi yang mana-mana ada orang mari ngajar, dia tak mari dengar duduk rumah, kita sangka baiklah gila tu. Tidak berasa pula. Kita sangka husnul zani dia panggil. Maybe gila. Dan tidak, dan tiada diperoleh rida, tak jadi murtad oleh kanak-kanak kerana ketiadaan balik. Budak-budak. Budak-budak. Nah, dia pergi jerat. Dia tengok orang kafir lah. Dia kubur dia. Kan dia sembah kan? Dia buat garu, dia gambar tak kuah kat jerat tu, dia sembah. Lepas tu dia buat orang iman. Budak-budak cek orang nano-nano ni, anak kita ni pergi nak ambil lima, dia sembah tu. Nak baru dia ambil lima. Dia buat dia, ya, ya. Tak kafir pun budak-budak lau kala. Lepas tu buat dia tu kafir. Nah, ibadat orang kafir dari situ. Nah, budak-budak ada hal. Budak-budak main judi tak tu? Tak udah ah, main judi. Ada apa? Tak ada takak ni. Kan budak-budak tak ada akal. Umur 6 tahun. Kenapa? Pas tu dia pihak dia. Sebuah bak. Mumpamu ni. Ya? Minyak agak. Daku-daku belaku. Yang haram, yang berdosa ibu bapak dia hak biar, tak kata aku. Ha, hak tu tanggung masa. Kerana ketiadaan balik, maka budak-budak juga tak masuk dalam dengan aku. Tak ada langsung dengan aku. Eh, orang yang ada mati yang nak cek, istimewa, mak ayah. Pasal susah, kan? Nangis sikit dah lah. Pasal dia hadiah lumayan, dia panggil bonus. Kalau kita sabar, anak yang mati cek dalam balik, beri syafaat pada ibu bapa. Ini sebut dalam hadis-hadis. Nah, boleh beri syafaat. Kita ni memang banyak dosa tau. Tak? Muka keruk macam kami ni. Nah, anak mati kecil. Betul. Anak tu sebut dalam hadis akan pipih tangan ibu bapa. Dan boleh beri syafaat. Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa ibu bapa lain dari syirik. Nah, heret masuk dalam syurga. Jadi betul orang dia mati ada anak mati kecil. Nah, orang yang ada anak mati syahid. Ya, orang yang ada anak mati syahid. Terbaru ni Abu Musa Az-Zarqawi. Ha, mujahidin Islam. Satu contoh. Ha, untuk kita. Dia mendapat mati yang paling mulia atas bumi ni, mati syahid. Dibunuh oleh tentera Amerika. Dia berjuang Islam, hafal Quran daripada umur sikit lagi. Hafal Quran. Nah, seorang mujahidin. Dia pakar mengatur serangan ke atas tentera-tentera Amerika di Iraq, laknatullah. Nah, dapat syahid dia. Ada dia 70 orang anak berana, boleh dia pipih masuk dalam syurga. Syafaat. Ya syafa'u ya mati ya mati salah. Tiga golongan boleh tolong orang. Tak termasuk hak anak tadi pada hari kiamat. Al-anbiya, nabi-nabi. Wasyuhada, wa mati syahid, wal ulama, dan ulama. Eh? Ulama akhirat lah. Bukan ular dalam semua. Eh? Dapat syahid, ya? Eh? Eh? Dalam hadis yang lain. Ini hadis ni dulu. Nah, macam hadis ni lah 7 dosa besar. Ada lagi lah. Eh? Nah, tapi bukan 7. 7 nak sebut 7 dulu. Nah. Macam hadis 3 amalan yang tak putus. Bukan 3 je. Ada lagi dalam hadis yang lain. Sampai 10 bila. Nah. Dapat syahid je. Betul mana? Nah, mati syahid. Jadi kita pakat-pakat nak buat mayang gaib. Lepas syak kat dia. Setuju tak? Ha? Setuju tak? Ha? Ha ni, dia ni setuju, dia ni tak setuju. Semayang gaib. Boleh? Ha? Belakang boleh tak? Boleh? Mana boleh? Mati jahit. Tapi orang muda mati jahit, mana boleh semayang? Dah ingat tak? Ha, dia kata, tak boleh, boleh stokok. Jangan marah. Ilmu. Ha? Wa ingatkan, kamu tak mahu datang mati jahit, la turasilu, la turasilu, wala atusallu alaih. Hei, jangan kamu mandikan mereka, jangan musmayangkan mereka. Jangan nak ngaji-ngaji. Ha, riteh makin. Riteh, ujian waktu nak tengok. Dah tak boleh mahu darah ni mandi, tak boleh semayang. Hei, jawab halah juga. Ha, tak apalah. Kelah murid tu. Ha, tak pun ngaji. Nah, ayah tu mati syahid. Dia pula tunggu kita, kita lagi tunggu dia. Tak? Raja besar kita pakat kecil pasang seorang nak dia raja. Orang jaga tu raja. Peti aku pun tiga pak bunyi. Tak? Kereta dia minta peti ke dia. Faham? Ha, gitu. Tak ada apa-apa tu. Moga Allah Ta'ala tempatkan roh beliau di kalangan roh para syuhada. Tak? Di dalam kubah yang berwarna hijau di dalam syurga. Macam yang disebut dalam hadis. Tak? Nah? Habis. Dan tiada diperoleh redah orang yang digagahi kerana ketiadaan ikhtiar. orang yang dipaksa tidak jadi ridah, dan lain-lain daripada hukum juga tidak berlaku orang yang dipaksa. Dalam satu hadis yang terkenal, Nabi SAW pernah bersabda, rubi'al qalam rubi'al qalam rubi'a min ummati al-khata'u wa-nisyanu wa-ma-ustuk rihu alaih. Rubi'a an ummati, diangkat daripada umatku, mana tidak ditulis oleh malaikat kesalahan dia ni, al-khata', tersalah umpamanya, dia ingat daging ayam, daging babi, tersalah makan, tak berdosa. Dia ingat kopi, gini setau wah ni pening ayah dia kata ni, salah minum dulu sengaja, tersalah. Nah, wani siang terlupa, dah ingat nak semayang isyak, semang balik jalan terus puluh sampai di rumah takkan semayang, lalu letih-letih nak lihat dulu cakap dengan bini apa semua, serah tidur tak ingat dulu, dah ingat tu semayang dah tak dosa. Nah, tu mana rupiah dia angkat, lalu tidak dicatatkan kesalahan. Wama ustukrihu alaih, dan perkara yang dipaksakan atasnya, yang dipaksa tidak. Inilah kisah yang terkenal dalam sejarah Amar bin Yasir. Nah, yang ditangkap oleh pokok Abu Jahal Abu Lahab, kerana dia masuk Islam. Yang ditangkap Amar bin Yasir, Bilal ibnu Rabah, ibu Amar, nama Samiyah lah, Sumayyah, Sumayyah, ibu dia Sumayyah dan ayah dia Yasir. Mak dia Sumayyah ni ditambak dua tangannya dengan dua ekor kuda kekeng, ini sekor, ini sekor kekeng, depan tu dia buat tambak. Kemudian dia pihak kuda-kuda pun jalan bahan tambak, mati mak dia kerana masuk Islam. Ini orang mahal belaka ni, orang mahal belaka. Nah, kita bukan kuda tadi, air kotak boleh lah pindah kata tak tak orang dua tak jahit pula tepi. Nah, boh tu ni tambaknya kuda di kanan tak gerok, pihak kuda siang jalan barang ditambah tembuh tu mok ni ayah gitu juga. Siapa tanya Anar, orang tanya lah, gua nak kapis mulai ke tak, saya nak jadi macam mak ayah mu, dia kata nak kapis. Dah, udah nak nakal kan orang itu. Dah, nak kapi, dia kata nak kapi, tak boleh Islam dah, maka lepas selama Amar bin Yasir, lepas lagi kat Rasulullah. Lepas lagi kat Nabi. Bila lagi kat Nabi, Nabi SAW pun tanya, diceritalah tadi masa saya kena nak kena hukum bunuh tadi, orang paksa, orang suruh ucap kalimah kupur, saya ucap. Lepas dia lepas, jangan hukum saya Rasulullah. Rasulullah tanya, kaitan tadi dia kalbat, macam mana kamu dapati hatimu pada masa itu? Dia kata, hati aku, dia kata, mutmainan bil iman, hati saya tetap bersama iman. Dia nak apa hati buat-buat Abu Lahab ni? Nak, dia nak lembut mulut je. Hati saya beriman. Nah, bila jarak lagu tu, Nabi kata, in adu fa'al, kalau mereka takat lagi mu buat gini lagi, ulang lagi kata tu. Tapi juga mereka, in adu, kalau mereka ulang lagi menangkap kamu, fa'al, maka ulangi kalimah kamu. Mana? Dima'ah. Syarat hati tetap bersama iman. Hati takkan kita dek. Dia boleh nampak dalam hati, manggil hati kita tiada reda dengan kalimah kufur yang kita ucapkan. Ini yang Allah Ta'ala kata, man kafara billah min ba'di imanihi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Illa man kuriha, wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Nah. Man kafara billah, barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala min ba'di imanihi, kemudian daripada beriman. Hak ni balik awal. Illa man kuriha. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Nah. Melainkan mereka yang dipaksa dan hatinya tetap dalam iman. Ha, ni baik. Tadi hak ni kata amal bin Yasir. Nah, turun ayat illa man ukriha, melainkan mereka yang dipaksa akan dia dengan kalimah kufur, wa qalbuhu, dan hatinya mutma'innun bil iman, tetap bersama iman, maka orang ni tidak kufur. Nah, inilah ayat tentang kisah Amar bin Yasir. Ni orang ya yang dipaksa. Kalau dia berani, dia kata kalimah iman juga, maka dia mati. Nampak? Macam ada juga dia tak berkata kalimah kufur walaupun dibenarkan, seperti kisah Masyidah. Nah, itu hebat dia. Rapuan hebat ada orang lelaki sebenarnya. Dengan Amar bin Yasir laki-laki. Nah, dia menggunakan helah. Nah, tapi lebih hebat lagi keimanan Masyidah, tukang sikat rambut anak Fir'aun. Nah, Masyidah Fir'aun suruh-suruh kata dia tu Tuhan dia, dia tak mau kata juga. Nampak? Dia tetap berkata Allahu Rabbi wa Rabbuk. Nampak? Kata Fir'aun, kuli ana Rabbuk, katakanlah aku ni Tuhanmu. Jawab Masyidah, Allahu Rabbi wa Rabbuk, Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Tetap gitu juga. Maka hujung dalam kuyuk yang gelegok. Kuyuk besar lah. Ya. Gelegok hujung. Padahal dia kata kalimah tadi lah tu. Buat helah. Tak? Ha, tapi dia kata. Ha, dia puan lebih kau puan pada lelaki sebenarnya. Lebih kau puan. Tak? Ha. Ha. Lebih dia lah pula. Ha? Ha. Bila ni lebih-lebih kan? Syahadan jikalau murtad seorang kemudian maka gila ia, tiadalah dibunuh akan dia, akan yang gila di dalam gilanya. Takdirkan dia, dikemudiankan akan dia hukum hingga sembuh daripada gilanya. Seorang itu dia murtad, ya? Dia masuk kumpulan IOP. Jadi kafir lah. Masuk kumpulan IOP. Tak? Atau kumpulan Haji Kahar. Nah, mengaku jadi Nabi. Contohlah. Masuk dua hari gila. Tak boleh nak hukum bunuh dalam gila. Hukum tak boleh. Tak boleh nak hukum bunuh. Tunggu baik gila. Bila baik gila, disuruh taubat. Tambah kok baru jatuhkan hukuman. Nah, dalam gila tak boleh nak hukum. Batu lagi gila nak hukum. Nah. Orang gila dikatak pada rakyat pada mampu teruk. Tak boleh nak ukur gantung orang gila. Yang ni orang gila bila ukur gantung. Tak? Orang ikat je lah kurung. Nah, kurung gitu lah. Dia tak kena pisah je. Dan apabila sabit ridah seorang dengan bayinah, bayinah dengan saksi, dengan keterangan, atau dengan ikrarnya, atau dia mengaku, dia tak mengaku tapi ada saksi yang cukup, atau tak ada saksi dia mengaku, dia kata dia masuk agama Kristian, dia masuk agama Yahudi, dia masuk agama Buddha, dia masuk agama Hindu umpamanya. Dah macam sekarang kan, dia pergi di jabat pendaftaran, dah dia minta tukar namanya kepada nama Kristian. Nah, orang Islam, orang Melayu ramah sekarang. Nah, kita tengok ada anak muka Melayu lelek-lelek budak puan. Nah, pakai rata salik masuk Kristian. Nah, itu tak payah saksi. Itu ikrar pengakuan dia sendiri. Nah, dia sama macam kes-kes yang lain. Utamanya kes zina, perlu kepada 4 orang saksi. Tapi kalau tak ada 4 orang saksi, dia sendiri mengaku zina, tak ada masalah. Nah, dia panggil ikrar. Wajiblah menyuruh dia taubat dengan tiada diberi tangguh. Ini pendapat yang ramai di kalangan ulama. Jadi bila dapat tangkap seorang yang telah ridah, yang telah murtad, maka wajib suruh dia taubat dengan segera. Kalau pukul 3 pagi, 3 pagilah, jangan tunggu esok. Sebagaimana seorang yang masuk Islam, begitu juga jangan tunggu bulan depan, tahun depan. Segera ya. Dia kena malam ni jabat dah buka, jabat esok ni dah aku jumpa denganmu, ucap lalu kalimah syahadat. Nah, esok hak rasmi di pejabat. Ha. Sebab kalau mati malam ni, nah, mati malam ni tak nak pergi esok. Nah, umpama esok, esok boleh tentu boleh jadi pejabat lah, pergi cuti, pergi pergi tengok tampil umum. Nah, minggu depan pun tak pergi. Nah, jadi bui dia ni. Nah, bila di Islam hak rasmi di pejabat lah. Nah, dia tolong lah, tolong lah. Sebagaimana kita kasihnya Islam diri kita ni, kita benci kepada kafir, maka kita benci juga pemuda-pemuda-pemudi Islam hak lain, walaupun bukan anak-anak kita, jadi sesat. Tak, dia ada perasaan kasih sayang gitu. Jangan nak kasih anak kita saja. Nah, anak orang kena kasih dia. Nah. Dan jika taubat daripadanya diterimalah taubat dengan segala syaratnya yang lagi akan datang, syarat taubat. Bila ditangkap seorang yang murtad, suruh taubat, dia kata saya taubat, saya menyesal, saya mengucap kalimah syahadah. Tak ada hukuman, cuma diberi kaunseling, yang kerajaan akan beri dia kaunseling lah, nasihat dan sebagainya. Dah, maknanya begitu. Islam, hukum Islam ini sebenarnya sangat tak sama dengan bertimbang rasa sesama manusia. Dia tak hukum selalu. Nah, dia tak hukum selalu. Maka tiadalah dibunuh, dihukum mati ia, itu orang yang telah taubat. Taubat. Sebab Tuhan terima orang yang kafir dah 40 tahun masuk Islam, Tuhan terima. Nak minum arak dah 7 lari yang minum arak, tiba-tiba taubat, mati, dia dah semayang bersekali pun masuk syurga. Dia gitu, mudah je. Nah, Allah Ta'ala tak heran dosa kita banyak tu. Dia nak dengar kalimah taubat, dia nak dengar kalimah astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Dia nak tu. Nah, kita mengaku ia akan kebesaran ni. Nah, bila kita mengaku kebesaran dia, tak, hanya dia yang boleh mengampuk dosa kita tu, macam ada ampuk walaupun tujuh lautan minyak Allah. Nah, kerana firman Allah Ta'ala, kullil ladhina kafaru in tattahu yufarlahuma faksalah. Taktirnya, katanya olehmu, katakan olehmu ya Muhammad, bagi segala mereka itu yang kafir, jika masuk Islam mereka itu, niscaya diampuni bagi mereka itu barang yang terdahulu dari dosa mereka itu kafir. Umur dia 80 tahun lah masuk Islam, tak, sehari baru masuk, tak ada semayang bersekali pun, mati, Allah Ta'ala ampun di dosa. Tak, tapi kalau 80 tahun dah beriman, tapi masuk Kristian, tak tu mati, habis amalan-amalan yang lain 80 tahun hangus. Aduh, pelik. Dah pelik dah. Sekarang Allah Ta'ala tak suka melainkan daripada agama Islam. Waraditu lakumul Islam madinah, dan hanya aku rada bagi kamu Islam sebagai agama. Ya, maka carilah yang lain daripada agama Islam. Kalau begitu, Islam adalah agama Nabi Isa alaihissalam. Islam adalah agama Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, agama Nabi Sulaiman, agama Nabi Yusuf, agama Nabi Daud, Nabi Syaib, Nabi Saleh, semua para rasul, para nabi, 124,000 orang nabi Islam, 315 orang rasul Islam, para malaikat Islam. Nah, agama lain kafir pula. Wa may yattari ghayra al-islam dinan, barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, beramalah macam mana hebat pun dalam agama Kristian, falayu kebala minhu, maka Tuhan tidak akan terima pun sedikit daripada dia. Tak akan terima. Nak jadi rahib, nak jadi pendeta agama Hindu yang warak, tak jadi apa. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia ini pada hari akhirat minal khasirin, daripada orang yang telah rugi. Nah, dia warak, dia lebat pun dalam agama kafir. Nah, macam Tok Chia. Tok Chia lebat, Tok Chia. Tok Chia, Tok Chia budak lebat. Nah, Dunia kalau dia kuat, kalau bak tak tahu dia. Nah, dia kuat tak tahu. Kaki ayam. Pada botak, tak ada rambut pesek ada. Buang dunia. Lepas tu dia kira budak-budak. Rambut-rambut pesek. Dia nak minah pokok tambah kelebihan dunia. Lebih dah dia. Nah. Sampai bulu ni cukup. Nah. Makanan ikut orang beri. Dah susah, tak ada beri susah. Ada, dia ambil. Ikut orang beri. Jalan bawa kuyuk dia, bawa kuyuk dia tutup dengan kain kuning. Jalan mau cuma orang ni. Dah. Lebah lah maknanya. Tapi Tuhan tak terima juga. Fala yukbala minhu. Tuhan tidak akan terima pun sedikit daripada ni. Lebah lah. Pasal tak kena pada dasar akidah. Nah. Melayu kita kalau akidah kita tak betul. Nanya, bayar, puasa, zakat, haji, sedekah. Dah. Akidah lah dia. Nanti tak betul. Dan jika enggan ia daripada taubat, maka wajib membunuh dia dengan memotong lehernya dengan pedang. Ini mengikut hukum Islam lah. Hukum lain kita tak tahu lah. Nah, hukum Islam, hukum mati. Kerana sabda Nabi SAW, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengangkatkan, menggantikan agamanya dengan agama yang lain, maka bunuh oleh kamu akan dia. Siapa bunuh? Pemerintah lah, kerajaan kan kita. Kita rakyat dari masuk capu hukum kehakam. Nah, kita belajar hukum tadi, nak tahu hukum. Yang menjatuhkan hukum dari kita, dia mahkamah kerajaan. Dari masuk capu. Dari hukum orang kapu. Hukum kerajaan lah, hak pemerintah lah. Hadis ini, hadis sahih. Yang paling sahih. Kerana tidak ada hadis yang paling sahih, melainkan hadis yang sepakat olehnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hari man badalah dinah faktuluh. Barang siapa yang menukar agamanya dengan agama lain pada Islam, faktuluh, maka jatuhkan hukuman mati mandatory. Hari ini diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, amalan dia habis ya. Amalan tak pakai habis. Wa may yartadi minkum an dinih fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, fayamut, maka mati. Wa huwa kafir, sedangkan dia di dalam kafir mati itu. Na'udzubillah, mati dalam kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka inilah yang telah hapus, habis, licin amalannya di dalam dunia dan di dalam akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka inilah golongan api neraka, penduduk api neraka, dan mereka kekal dalam api neraka. Na'udzubillah. Dah. Jadi jelas Tuhan kata fahabitat a'maluhu fid dunya wal akhirah. Segala amalannya dalam dunia dalam akhirat habitat. Habitat ni lenyap. Tak dikira lagi. Nampak? Jadi kosong habis. Sebab itulah kata ulama-ulama, orang kafir yang baik, yang melakukan ihsan, baik dengan makhluk, baik dengan haiwan, suka tolong orang, bersedekah, tapi kafir, maka Allah Ta'ala balas di dalam dunia. Balasan baik itu Tuhan balas dalam dunia. Dan ada pendapat yang mengatakan dibalas ketika nak mati, direngankan ketika keluar roh, kerana baiknya dalam dunia. Tapi di akhirat nanti, ulaika ashabun nar, mereka ini golongan api neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalam api neraka. Nah, ada pun memerintahkan bunuh itu hanyalah raja, iaitu pemerintah ataupun naibnya. Wallahu a'lam. Muka surat berapa? Selasa depan tak ada. Ingat Selasa depan sini tak ada. Kena pergi di Batu Rakit. Hari kami ni tak ada lah. Di Kemaman kami ni masjid Batu Buluk tak ada lah. Nah, kita cuti rehat je. Nah, bawa anak pergi makan-makan tak. Nah, hari kami ni masjid Batu Buluk tak ada lah. Kena pergi di Kemaman di Mok Cili. Batu Selasa depan ni Batu Rakit. Nah, Batu Rakit. Jadi Selasa hari Jumaat ada. Nah, kalau kita khabar hari Selasa tak ada, kita boleh hari Jumaat ada. Tadi kena hari Selasa depan. Ni hari Selasa dah. Selasa depan Jumaat ada. Tak terlibat Jumaat. Selasa hadapan. Muka soal tu. Datang dah. Baca sikit. Ni ada soalan ni. Tak mana? Matalah yang kedua-duanya memberi makan teh. Sebenarnya dengan perbuatan Nabi yang salam itu, tahulah kita akan Nabi memberi makan teh. Teh ni tetamu. Nah, hari kita dengarkan ketibaan teh kehormat. Benda pula teh. Teh ni orang besar kan? Teh tetamu kan? Nah. Dalam kehormat darah besar, orang pasti begitu. Teh terhormat. Dan maklumat kita, ketibaan teh terhina. Begitu kan? Mana ada orang hormat. Mahu bagikan layak-layak ni dah cengkak ke tadi wafiat. Haa, ha, takkan dia hormat gitu. Tapi tak apa lah. Ha, miskin dunia tak apa. Jangan miskin akhirat. Ya? Ha, orang dulu-dulu miskin dunia. Akhirat kaya. Tak? Kalau ha, kaya, benda bawa. Tengok orang rumah-rumah orang ada ibad. Nah, sosokan ni nak tinggal. Mana ada tuang dia? Tuang ni, orang ni wakil. Masa dia hidup dulu tahun 30 atau 40 zaman tu. Zaman kata Uhud, kata Badar. Ha? Besar rumah ni dah. Ha? Macam Badar Badar rumah. Dia ni ada lagi rumah. Bapak-bapak rumah. Ha? Si kita tengok tuan hidup dan tuan ni. Kek rumah. Ada panjang jepul rumah. Daripada 400 ke tiang tinggal 2 tiang. Ha tak? Laki tiang bulat, puan tiang lepek. Satu lah. Nampak? Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan ini mereka bong belaka. Nah, banyak yang kena bong. Ha, bukan dunia itu hal bong itu, kita bong itu sendiri. Ha. So betul kalau rumah ni pun sepi. Nah, sepi. Batu wak lambu sikit. Tapi ada hak ada dah. Kata timbung itu bong. Kata rutin yang CMP pun bong. Ha. Ha. Maka demikian itu dari jurus Nabi seperti yang tersebut hadis dalam masalah tadi. Maka bila telah datang dia tetamu itu ke rumah, maulah segera angkatkan makanan apa-apa yang ada. Kalau tak ada nak buat apa ni. Dan, kalau boleh dia cepat lah. Kalau orang masuk dalam tu, kalau boleh cepat. Dah. Terlalu demikian itu daripada memuliakan tehnya. Demikian dah kata Allah. Ghazali dalam kihiyah. Ini anjuran Imam Ghazali. Imam Ghazali bukan hak dia. Dia ambil dari kepahaman daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Daripada sirah kita-cerita zaman Nabi dan sahabat. Nabi ni memang kalau marah Nabi dia kena kain makan dulu. Cakap dia. Nampak? Makan dulu. Air dulu. Eh? Sembang dia. Kita sembang dulu. Air dia. Tak? Kita ni lah. Orang lagi kata nak balik tadi. Oh, balik buat air dulu. Tak dah nak buat air. Air pada otak. Oh, dia kejar aku dulu. Dia kejar tu Allah semua nak buat air. Nah, itu sama kredit ni. Tapi tak pernah orang dah guna mahal. Nah, guna bayar. Jadi ini kena faham-faham. Kalau pergi rumah orang, dia akan air kena faham lah. Nah, guna tak ada. Kalau akan air tawar pula, dia nyumpak tawar pula. Matang air tawar pula. Nah, minum orang ni mesti tak ada guna. Asal nak balik, nak bubuh air. Nak balik dia, buat air ada tu. Siapa nak buat diri? Buat ada tu. Baru nak kabar. Begitu nak rumah. Jidik ni. Demikianlah kata Ghazali dalam Ihya. Kata Ifrat wa asbarna naqulu minha fahabtu biyadi min nawahiha. Dan berhadap kami makan dengan makanan dalam pasu besar itu dengan mulai mengucap bismillah. Maka aku gasak ambil dengan tanganku akan isi bekas itu daripada segenap tehok. Aku nyuap ke mulutku. Kata Ifrat. Ifrat kata bila tak makan bismillah dah. Tapi aku bawa habis. Orang-orang pinggang. Kenapa? Ambil alik kanan, alik depan, alik tengah, alik tepi. Habis. Ini makan, makan gaduh. Dah. Wa akala wa salam min bayi adai. Nabi makan habis lagi. Aku habis tangan ni. Pada murah ni. Nah. Dan makan wa salam akan makanan itu dia lapang sahaja. Tidaklah merayau tangan segenap pihak. Rupanya aku makan merayau tanganku segenap pihak ke kanan, kiri, ke depan dan ke belakang ini. Nampak kepada Nabi SAW. Nabi tengok. Belik ni maliwan ni budak ni. Dagar api ni makan. Macam bibit lalu negung. Taqa baba biyadihi yusra ala yadil yumna. Suma kerayak ikrah. Kemudian Nabi berkata kepada ikrah. Ada alik situ. Tak ada alik Ada alik tak? Sebelum kak tu. Ada lah. Dalam macam. Ya ikhrah. Tanda seruang. Tanda seruang tu kan. Bukan alik. Kul. min mawdi'in wahid fa innahu ta'amun wahid. Maka dipegang Nabi dengan tangan yang kiri atas tanganku yang kanan, supaya dilarangnya aku dengan tangannya dan perbuatannya berserta dengan sabdanya dengan perkataannya. Kemudian daripada dipegang di tanganku itu, ia pun bersabda, ya hai ikhlas, jangan makan begini ni, rata ambil ni, merayau tangan kamu menggasak segenap pehok. Tidaklah makan daripada pehok yang satu kena makan ini, makanan yang satu macam juga bukan ada macam-macam. Jadi bila tengok ikhrah ni makan, ambil kat ni, ambil kat ni, ambil, ambil. Dah. Nabi pun guna tangan kiri. Tangan kiri Nabi, Nabi pegang tangan kanan ikhrah. Bak tu pula yang diriwayatkan dalam hadis, Nabi ni suka kanan. Nak jamah apa kanan, nak ambil, nak ambil, nak unjuk kanan. Dah. Kana Rasulullah yuhibbu tayammun fi kulli amri fi kulli umuri. Dalam hadis kata Nabi sangat sayang, sangat suka menggunakan tangan kanan pada pekerjaan-pekerjaan beliau. Tapi dia guna tangan kiri buat pegang tangan ikhrah. Jawapannya kerana tangan kiri Nabi ni, tangan kanan bukan pegang makanan tau. Dia pegang tangan kanan, nak tangan orang belum mahal, belum mudah. Tak, sebab dia guna tangan kiri. Nah, Nabi pegang tangan ikhrah. Hei, tak akan gini, mata apa gini. Tak. Nabi kata buat apa yang diambil kat ni, kat ni, kat orang ni? Ambil kat diramu sudahlah. Makanan kamu lah ke? Kuih bakar kat tu. Jadi kata ulama, kalau makanan lain-lain, baru boleh ambil kat orang. Baru boleh merayau tangan. Pasal makanan tak sama, pasal dekat kita ikan kuih. Alik ni acok. Alik kanan tu maknanya goreng ayam. Alik ni gula. Itu lain lah, boleh pusing. Tak? Ni sama je, sepinggang kuih bakar belaka atau tupak belaka. Tak, balik ni tupak, tupak, tupak. Ambil bila kita dah. Jadi cik kau balik ni, suar kan ambil ni, tupak. Nak, balik kita ketah kan, ni kan. Hati-hati adab-adab belaka dah. Adab-adab belaka. Kalau makanan sama, makruh. Siapa lebih pada sepadang kita. Makanan yang sama. Lain-lain tak tu lah. Lain-lain tak tu. Tapi kalau lain-lain makanan tu, kita kena mula kat kita dulu. Sunat kita dulu. Ya? Umpamanya kita makan bekas 4 orang. Ya? Depan kita 11 orang, gula ayam. Nah, alik kanan, ikan segiri. Panggang. Alik kiri, budu cak mawi. Cak kita ni acur timun. Kita kena start acur timun tu, sunat. Orang yang dekat budu, start budu dulu. Mana nasib lah. Hidup itu satu perjudian. Faham? Orang yang ada ikan sini, ambilkan sini. Lepas tu baru tak ambil yang lain. Kita tak, bila kita acar. Tak mula-mula, ayah namu dekat ni. Faham tak? Takut tak dam kita. Tak sama ni. Ambil yang dekat tu. Lepas tu boleh pergi jemuran. Tak? Zaman dulu, zaman ini tak payah jemuran dah. Dia boleh pusing meja. Pusing. Haji dah dia tengok lah meja boleh pusing. Meja tak boleh pusing, atas meja dia ada anak pula. Tu lah. Tak beli Allah ni. Bapak tak nak kasi, nak meja pusing, nak meja pusing. Bini ni kat ni. Beli juga, tak kata, lelu tak bayar watek. Tengok dia pergi semua. Si beli meja pusing. Macam apa aku? Dia biarlah, bukan orang lain. Nah. Tuan lelaki ambil ikan, nak cicah belacang. Bini pusing, tengok, cicah kau pula. Dah, dia pun nak buat apa nak accident. Nampak, rumah ambil tangan kau pula. Masalah makan dengan tidak merayau, wallahualam. Kita tengok soalan. Apa hukum berjabat salam dengan Cina, India dan kafir? Jabat tangan tu. Hukum kita orang Islam berjabat salam. Musyarakah dia panggil. Jabat salam. Yeah? Dengan orang Cina, orang India dan kafir. Tak ada masalah. Boleh jabat salam. Dia tak boleh orang perempuan tak boleh. Yeah? Perempuan tak boleh. Tak ada masalah. Dia tak najis yang kafir. Tak najis. Kita jabat salam dengan Hindu. Tak, tapi semayang lagi asur tangan. Mereka tangan dia pegang haji tu lain. Kalau tangan ada haji, jabat salam tangan tu imam haji asur. Tak, tapi atas dasar bersih, tidak haji lah tubuh badan. apa minta keterangan 8 perkara suci wanita atau perempuan agar lebih suci kerana ini perlu faham cara umur kerana umat Islam makin hari makin jahil. Ha. Baik, hamba-hamba dah sebut. Biarlah ini nak agak pecih sikit. Yang pertama air kecil, pun air kecil. Ha, air kecil, basuh. Ha, basuh air kecil. Dia keluar kot kemalang, kot farak. Yang kedua, mazi. Mazi ni macam air kecil kot. Wajib basuh. Kena bersih. Yang ketiga, wazi. Eh, jarang orang pang tu buat wazi. Yang keempat, mani. Mani tak ajik basuh. Eh, tak ajik basuh. Yang kelima, istihabah. Hai. Nifas wajib basuh. Bapa. Hukum lain. Hukum keluar air kencing batal wudu. Keluar mazi batal wudu. Keluar wadi batal wudu. Keluar mani tak batal wudu. Yang semayang wajib mandi junub. Kan semayang pula. Nah. Beza mani dengan mazi, mani ni dia pekat keruh. Mazi ni dia jernih bicing. Ya. Mani ni kalau kita petak di hidung baru macam getuk, baru macam getuk. Diuli dengan air. Ibu orang nak buat roti canai bola dia. Dia gitu. Ya. Baik. Hai, nifas haram semayang. Nah. Haram puasa. Jadi apa? Wajib semayang, wajib puasa. Tapi kena basuh dulu kemaluan daripada darah istihadah. Kemudian kena sumbat. Letak kapas. Tak ada kapas. Wandar lah. Sabur apa. Ikat. Dan ambil semayang cepat-cepat. Semayang. Bila kita semayang, dia keluar dalam semayang. Walau jebok kelak air pun, dimaaf. Masuk semayang yang kedua, tak boleh tak guna. Kena semayang orang lain pula. Wuduk yang lain pula. Eh, air semayang yang baru. Pasal dia istihadah. Faham? Ha, dia gitu. Kena buat tu, basuh pakai cawak tu, selepas masuk waktu. Ya? Basahan keliling farak sebelah dalam, bersih. Tak? Dia tidak najis. Ya? Apa hukum mandi wajib terlupa ambil air wuduk pada mula atau akhir? Adakah ambil air wuduk ini wajib? Pada awal atau akhir atau mula? Haa. Mengikut yang terakhbar dari ada sunnah Nabi Sallam, bila kita nak mandi wuduk kita ambil kita nak mandi junub kita ambil wuduk. Lepas ambil wuduk baru kita mengerjakan mandi hadasah. Sabana mandi haid, mandi nifas, mandi janabah. Tetapi sah kita nak ambil mandi dulu, lepas mandi ambil wuduk. Dan boleh juga kalau kita nak mandi sahaja tanpa mengambil wuduk. Bila kita mandi dah tiakat hadasah dan hadasi. Dia tiakat satu dah. Sebab hadasi wuduk ni dia hanya letak pada empat anggota. Muka, tangan, kepala dan kaki. Junub ni, janabah ni hadasah ada pada setiap tubuh. Termasuk apa yang ada pada anggota wuduk. Bila kita mandi, maknanya kita buang segala hukum-hukum hadas ini. Maka tiakat habis dah. Walaupun kita tak niat wuduk. Aku niat mandi mengangkat hadas yang sah. Aku niat mengerjakan mandi yang wajib. Maka kata ulama fiqh terangkat hadas yang si. Tak kena lagi kewajipan mengambil wuduk. Tetapi boleh kita nak ambil wuduk juga selepas daripada mandi. Hukumnya sunat sahaja. Kerana memadai dah dengan mandi junub, ha, tidak perlu lagi mengambil air semayang. Lepas pada itu boleh semayang selalu juga. Cara terbaik mengikut Rasulullah SAW. Ambil wuduk dulu yang sunat, kemudian mandi yang wajib. Jadi Nabi buat wuduk dulu bukan wajib, adalah sunat. Malaikan bila kita selesai daripada mandi, kita batal wuduk, maka tak boleh semayang. Kerana hadas tu terangkat, tetapi berlaku hadas si. Eh? Maknanya, semayang tanpa wuduk dengan sebab mandi saja ialah mandi yang tidak membatalkan wuduk. Eh? Jadi, bila nak gonyoh, jangan jawab gonyoh. Langit tapak tangan, batal wuduk pula kemaluan. Nah. Masuk plastik jangan. Ada apa-apa. Itu susah. Cara untuk mengurutkan anggota badan yang dipotong sedangkan ampunya anggota tersebut belum mati. Ada ulama mengatakan ditanam begitu saja. Dan ada pendapat mengatakan dibasuh mandi dan tidak disemayangkan. Ha? Dan ditanam begitu saja, tanamlah. dengan mandi. Dan ada ulama pula mengatakan wajib dikapang. Macam kaki yang dipotong, wajib mandi dan kapang. Basuh, kapang. Jangan semayang. Semayang ni dia kena tuang mati. Tuang mati dah. Tak. Barang dia buaya, kaki tak ada. Kaki jumpa bandar. Rumpamu ni. Tak. Suku jumpa. Jumpa kaki tu, kata ulama setengahnya semayang pula kaki. Kan? Baru dah tanam. Tapi kalau tuang hidup lagi, jangan semayang kaki. Nah, kata setengah ulama tak semayang kaki. Nah, basuh sebagai mandi itu buku tanam. Buku tu kapal lah, kapal ni tak wajib kain kapal putih. Nah, buku plastik tak apa. Supir gelinyar tapi panggil buku. Ada orang kata jika masih kecil jahat, bila besar jadi baik. Begitu juga sebaliknya, bila kecil tu jahat, kecil baik, besar jadi jahat. Mana pendapat ini daripada segi agama Islam? Betul. Dia kata siapa yang masih kecil jahat, dia mesti jadi baik. Nampak? Tak betul gitu. Siapa yang masih kecil dia baik, mesti jahat, besar jadi jahat. Tak betul. Tak tentu. Ada kalanya masih kecil baik, lepas tu lah baik. Ada kalanya masih kecil jahat, lepas tu lah jahat. Lepas tu, saya akan menyanyi sampai teriak lah. Kalau orang boleh ke dia? Nah, dia kata gitu. Ada tak? Daripada kecil, main bahasa orang apa semua. Tak, tapi dia nak mati juga dalam menyanyi. Nah, jahat juga. Jadi dia nak kata lagu tu. Atas hidayah dan taufik daripada Allah SWT. Memang ada berlaku sejarah orang jahat masih mudanya, tua menjadi baik. Tapi jangan kita kata lagu tu lah. Tak apalah, aku jahat, kena buat jahat dia zaman muda. Sebab aku jadah, kalau aku jahat zaman muda, mesti jadi baik dia bila. Haa, jangan balik awal. Faham tak? Lama tu jahat. Dulu kini dah selamanya. Nah, tak apa lagu tu. Jadi tak betul ni kataan. Semuanya bergantung kepada hidayah. Allah Subhanahu Taala. Kalau dapat hidayah jadi baik. Walaupun zaman muda zaman tu dah kira. Ada orang jahat semua pun ada. Baik semua pun ada. Baik masa muda, masa tua jadi jahat. Jahat masa muda, masa tua jadi baik. Nah. Bagaimana cara akad jual beli membeli dengan orang bukan Islam? Kena akad jual di mana-mana akad jual dia akad jual di kapolah. Kalau akad jual saya beli, saya jual barang ini dengan RM100. Jawabnya saya belilah, saya terima, saya reta lah, tak apa dah. Baik, berlaku ni masalah orang orang kafir. Maka ulama-ulama mereka mengatakan, mana-mana kalau kafir tu kafir zimmi, dia kena tahu. Maknanya hukum jual beli mengikut negeri Islam yang dia duduk. Kafir zimmi dia kena akad juga. Tapi kalau kafir harbi tak ada akad dah. Macam kafir zimmi dia tak ada hukum. Tak? Maka kata tutup buruh dia pesan, sebelah pihak kita dia akad. Dan dia orang kafir ni akan dituntut di akhirat, kerana mudah ijab kubur itu dalam dunia. Sebagaimana ibadat-ibadat yang lain, dia akan dituntut di akhirat nanti. Jadi kita kata saya beli lah, cukup lah. Padang dah. Adik kita angkat adik dia, belah beli lah. Nah, dia beli. Soalan terakhir, witir adalah kuntut solat selepas solat isyak tarawih. Di manakah sempadan ni? Bolehkah solat tahajud setelah solat witir sebelum tidur tadi? Selepas bangun daripada tidur sejenak. Dia nak tahu solat witir ni di mana sempadannya? Sempadan payah pun sempadan. Nah, saya tanya di mana, bila waktu semayang witir? Waktu semayang witir selepas daripada solat isyak, di dalam waktu isyak sampai waktu subuh. Nah, dia kena semayang isyak dulu dan mesti lepas dalam waktu isyak. Maka sah semayang witir. Maknanya kalau masuk waktu isyak, tak semayang isyak lagi, tak sah semayang witir. Ataupun kita semayang isyak dah, tapi tak isyak lagi, tak sah semayang witir. Umpamanya dia semayang isyak jamak takdim dengan maghrib dalam waktu maghrib, lepas semayang maghrib semayang isya. Nah, isya tak masuk lagi, tak boleh semayang witir, kerana witir mesti masuk waktu isyak. Ini menurut jumhur ulama. Selama belum terbit fajar subuh, paling afdal tengah malam. Tengah malam, 1/2 malam. Kul 2.5 boleh? 2.5. Kul 3 paling bola. Malam ni lah mana ni? Tengah ni. Tak tahu? Tak tengok? Ambu warong je. Malu dia tengok laka ni. Tak tengok? Seorang ada yang bagi seorang, tak tengok? Kita dua orang tak tengok? Musim ni kau habis. Tapi dah apa dah. Nah, mayang dengar, jangan tak boleh wajib kita tinggal. Nah, gitulah. Kemudian solat tajud setelah solat witir sebelum tidur tadi, selepas bangun dari tidur sekinap. Baik, masalah boleh lah, tak ada masalah. Yang duduk kehir ni dia kata kalau kita semayang witir dah, tak boleh semayang tahajud dah, benda gitu, ambil warna pula. Dah ambil kawan dengan kawan, kawan dengan kawan, kawan dengan kawan. Ulama dah kata dah gitu. Dah, ulama berkata, kalau kita nak buat banyak semayang sunat, ada witir, ada hajat, ada istikharah, ada solat taubat, ada sunat nikah, ada solat tahajud, maka yang paling afdal witir yang paling akhir. Nampak? Ij'alu akhir salatikum minal laili alwitra. Ni kata Nabi. Au kama qala. Hendaklah kamu jadikan, mana hendaklah ni kata Nabi, dia kata ulama, sunat atau afdal kamu jadikan solat malam kamu yang terakhir witir. Sunat saja, bukan wajib. Maknanya kalau kamu sembahyang witir dulu pun tak apa. Cuma afdal witir ni. Ya. Kita kalau tahu siapa sembahyang witir dah, mana akhir dah. Habislah tadi. Tak masuk begitu. Faham? Maknanya kalau kita ada banyak sini, maka kita buatlah witir terakhir. Sunat. Afdal lah begitu. Tapi kalau kita sembahyang witir dulu, umpamanya witir bulan Ramadan, maka kata ulama-ulama fiqh, afdal kita sembahyang witir berjemaah. Dapat fadilat witir berjemaah. Melainkan pada bulan lain pada Ramadan, afdal buat sendirian. Maka kita ambil fadilat jemaah witir sama ramai-ramai dengan tok imam tak mutuk siap apa semua. Sekarang kita tidur bangun tengah malam, semayang pula tahajud. Kana Abu Bakar radhiyallahu an yutiru qabla naum. Adalah Sayyidina Abu Bakar, dia melakukan witir sebelum daripada tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muzani dalam Mukhtasar Muzani. Anak murid Imam Syafi'i. Lihat disebut. Suma qama, kemudian dia bangun. Bangun mana? Bangun daripada tidur. Nampak? Fakadah pada, dan dia melakukan semayang tahajud. Senyap waktu dia witir dulu, baru dia tidur. Dia bangun tengah malam, dia bangun tahajud pula. Daripada peristiwa inilah, maka ulama-ulama kata mengatakan sah semayang tahajud selepas daripada semayang witir. Ha. Cuma afdal witir paling kemudian. Selesai dah masalah ni. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Ha? Ha? Dua kali witir tak boleh. Nabi sebut dengan jelas la witrani fil laili. Tidak boleh dua kali witir semalaman. Satu malam sekali witir. Sekali witir tu mana 3, 5, 7, 9, 11. Tak. Ada orang kata boleh, kita nak buat, kita jadi genap pula sekarang, tapi jadi ganjil balik. Tak. Ada. Tapi takut jadi bid'ah. Tak. Hak malam asal ni takut masuk dalam larangan. Tak. Masa buatlah gitu. Sahabat dah buatlah gitu. Tak. Tak sedap. Jadi dia pertikaikan orang. Tak. Nak pergi cakap genap balik, lepas tu jadi tu balik. Apa dah kerja lah gitu. Nah, nak buat witir-witir, tak nak buat ni pula. Tak ada masalah. Nah, wallahu a'lam. Jadi ingatlah, hari kami ni tak ada masjid batu buruk, selasa depan saja tak ada isu ni. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.